rekamannya aja yang ikut. Kamera. Ya. Terus itu yang apa? Anak solo. Mas Rudi. Nah, Rudi. Enggak. Ada enggak ada transfer, Bang. Hah? Karena motornya di rumah. Yang motornya sih? Motornya di rumah lagi PM naik. Enggak memakai motor lagi. Oh, iya, terus kuliahnya jalan kaki. Kuliahnya jalan kaki. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa سلام على إبراهيم وتعالى ثم أردت يفصل الأقسام الثلاثة على ترتيبي. Kemudian beliau tidak merinci tiga macam dia secara urut. Awaluha maka nafi illah mujibatan lil hukmi mustaqillah. Fadarbuhu lil walidain mumtani kakali ufin wahwa lil idha muni. Yang pertama adalah kias yang fihi mengandung ilah mujibatan yang mengharuskan lil hukmi hukum mustaqillah berdiri sendiri. Fadarbuhu maka memukul lil walidain dua orang tua muntane haram terlarang seperti mengucapkan uf wahwa dan dia terlarang lil iza karena menyakiti munik dilarang. Anak awal aksamil qiyasi wa waqiyasul illah wa makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi ay muqtadiyatan lahu bi ayakunal maqisu ay al far'u awla bil hukmi minal maqisi alaihi ay al asli. Misalu qawlu ta qala ta'ala fil walidain fala taqulahuma ufin. Uf ismun ismu fi'lin mudari'in bimakna atatat jaru fala tatajajjar hatta wa in asfala alaik isbir wahtasib wala tanhar huma filisani idha sa'alaka syai'an. Qala ta'ala wa amma sa'ila fala tanhar wa qala ta'ala wala tanhar huma wa kullahuma qawlan karima ay qawlan hasanan hasaba ma yaktadihil halu li'ana haqqal walidaini a'zamul hukuki ba'da haqqillahi wa rasulihi. Faidha ca' insanun wa amarahu abu bisya'in au ummuhu fafa'ala thumma amarahu saniyatan fafa'ala thumma amaru salisatan faqala ufin fahadha haramun fa'amahu arrabi'ata fadorobahu fahadha asyaddu fitahrimi ma'ana dorba laysa mawjudan annahyu anhu fil ayati walakin idha haruma ata'afufu haruma dorbu min babi awla لأن العلة الإيذاء وأنت إذا ضربت الوالدين أبيتهما حسا ومعنا أي أبيت الجسد والقلب وإذا قلت أفن أبيت القلب فقط فما يحصل بإيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط. إذن هذا قياس العلة قياس علة لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل وهذا يسمى أيضا قياس الأولى. فكل قياس أولى فهو قياس علة. مثال آخر قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى فجاء إنسان فقال نهى الله عن الأكل وأنا لن آكلها ولكني سأهرقها. نقول ihraquha asyaddu tahriman min akliha li'anna aklaha laysa fi idu'atu malin wa ihraquha fihi idu'atun lil mali wa ifsadun lahu wa ma'adhalika fi aklun limalil yatama fayakunu tahrimul ihraqi min babi awla wa yakunu hadal qiyasu qiyasu illat qiyasa illatin. Ya, keterangannya jenis ilah yang pertama adalah kias ilah wawa makanat al ilah, yaitu adalah kias yang di sana ada ilah, ada satu sebab mujibatan yang mengharuskan lil hukmi untuk ditetapkan hukum yang sama. ay muqtiyadan, menuntut hukum yang sama. Konkretnya makis, yaitu masalah cabang, itu lebih layak untuk diberi hukum seperti itu minal makisi aleh daripada makis aleh atau kasus asal. Contohnya kalau berfirman tentang kedua orang tua dan katakan pada keduanya uf, uf itu dalam bahasa Arab ada isim fi'il mudore, maknanya atau dojar, aku jengkel. Jadi kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan kejengkelan itu uf. Maka janganlah engkau jengkel meskipun kedua orang tuamu memberatkanmu. Sabar, wahtasib, haraplah, berharaplah pahala. Janganlah engkau hardik keduanya dengan lisan jika keduanya meminta sesuatu kepadamu. Allah berfirman, adapun orang yang minta-minta, jangan kau bentak. Itu orang lain. Jika orang lain saja Allah katakan demikian, fala tanhar, maka bagaimanakah jika itu orang tua? Wala tanharhuma wa qulahuma qawlan karima. Jangan kalian hardik, kalian bentak keduanya, ucapkan ucapan yang mulia. Yang dimaksud ucapan mulia, ucapan yang baik. Gimana bentuknya ucapan yang baik itu? Hasab, tergantung sesuai dengan tuntutan kondisi. Jadi kembali pada urf, gimana sih ucapan yang baik ya. Kalau orang Jawa ya boso, atau kemudian ya tergantung, kembali kepada urf. Li'anna haqqal walidain, karena hak kedua orang tua adalah hak yang paling agung sesudah hak Allah dan Rasulnya. Maka jika ada seorang ya, seorang anak diperintahkan oleh bapaknya bisyai untuk melakukan sesuatu atau ibunya, fa'ala lakum, dan dia lakukan, dan diperintah yang kedua masih dilakukan, diperintah yang ketiga dia katakan uf, maka uf di sini ya tetap haram. Kemudian diperintahkan yang keempat malah dipukul, fahadha asyaddu fi tahrim, maka ini lebih ya, lebih berat keharamannya. Ma'a, padahal memukul tidak ada an-nahyu, larangannya dalam ayat. Akan tapi jika haram at-ta'affuf mengucapkan uf, maka haram ad-darbu memukul min babi aula. Karena ilah larangan mengucapkan uf adalah al-idha, menyakiti. Wa anta, dan jika engkau memukul kedua orang tuamu, maka jelas engkau menyakiti keduamu dan menyakitinya dalam dua sisi, secara fisik dan secara ya, batinnya, hatinya. Maksudnya adzaital jasada wal qalba, kau sakiti tubuhnya, dipukul jelas tubuhnya sakit dan dia akan susah ya. Maka juga menyakiti hati. Maka memukul itu idzanya ada dua, idza jasad dan idza ganggu, menyakiti hati dan menyakiti fisik. Dan jika engkau mengatakan, cuma mengatakan uf, maka cuma menyakiti hati saja. Mana yang lebih asyad? Nah, tentu yang dua. Maka fama yaslubihi, maka sesuatu yang menyebabkan idaul qalbi, hati itu sakit dan badan juga sakit, maka tentu dosanya atau keharamannya lebih daripada sesuatu yang menyebabkan idaul qalbi, sakit hati saja. Inilah kias ilah. Karena alfar, kasus cabang, yaitu memukul lebih layak untuk bil hukmi, diberi hukum haram mina asli, daripada kasus asli yaitu ucapan uf. Nah, kias ilah ini nama lainnya kias aula. Maka semua kias aula itu sama, adalah bagian dari kias ilah. Contoh yang lain, misalnya orang-orang yang makan harta anak yatim. Ada orang mengatakan Allah melarang anil akli, yang dimakankan kalau dimakan. Aku tidak akan memakannya, akan tapi aku akan membakar harta anak yatim. Maka kita katakan membakarnya asyaddu tahriman, itu lebih haram daripada sekedar memakannya. Karena memakannya laisa fi tidak mengandung idha'atu malin, membuang-buang harta. Sedangkan membakar harta anak yatim, maka di sana mengandung dua hal. Idha'atu lil mal, membuang-buang harta, wa ifsadun lahu, dan merusak harta anak yatim. Wa ma'a dzalika, di samping itu di sana juga mengandung aklun limal yatama, memakan harta anak yatim. Jadi apa ilah, kenapa diharamkannya makan harta anak yatim? Ibsa, merusak. Maka kalau kemudian merusak harta anak yatim, maka kalau dibakar, maka di sana ada dua hal, ada idoah dan ada di sana makna aklul malil yatim, yaitu ibsat. Jadi ada idoatul mal, menyia-nyiakan harta, tentu ada dalil mengharamkannya, dan ditambah ibsat, dan itu adalah ilah diharamkannya memakan harta anak yatim, sebab diharamkannya memakan harta anak yatim ada dua. Sedangkan kalau makan harta anak yatim cuma ada satu, ibsat saja. Fayakun tahrimun ihraq, lakainu keharuman membakar anak yatim, mim babi aula, daripada memakan harta anak yatim. Nah ini maka kiasnya disebut kias ilah. Contoh yang ketiga, imra'atun bikrun kilalaha aturidina antatazawaji bifulanin. Qalat na'am, fa fi hadhil halati nuzawijuha hadha rajula. Wa naqul, qala Nabi SAW fil bikr idnuha antaskuta. Faidha kanat tuzawaju idha sakatat famin babi aula idha takallamat bil muafaqati. Wahada huwa qiyasul illati. Contoh yang ketiga, seorang perempuan gadis ya, ditawari aturidin, apakah engkau mau menikah dengan si fulan. Dia mengatakan dengan tegas, iya saya mau. Maka dalam kondisi ini kita menikahkan anak gadis ini dengan lelaki tersebut, dan kita katakan Nabi bersabda tentang anak gadis, tanda izin anak gadis adalah antas kutadia jidkul mamburu di imam muslim. Faizakanat, maka jika anak gadis itu dinikahkan jika dia diam ketika ditawari, famin baibil aula, maka tentu lebih layak lagi untuk dinikahkan jika dia takalamat, mengucapkan bil muafaqah, persetujuan. Inilah kias ilah, tidak sebagaimana mazhab zahiriyah. Zahiriyah kalau kemudian diam itu dinikahkan, kalau ngomong malah enggak boleh dinikahkan, karena mereka tidak menerima mafhum muafaqah sebabnya. Karena usul mereka, usul fikih mereka menolak, tidak menerima mafhum muafaqah. Kalau mafhum muafaqah tidak diterima, ya sudah harus diam. Nah, maka kalau diam dinikahkan, malah kalau ngomong iya malah enggak dinikahkan, menurut mazhab dari mazhabnya Ibn Hazm. Misal rabi, rawa muslimun rahimallah an abdillahi qala rasulullah s.a.w. idha kuntum talasatan falayatanaja iznani duna salisi hatta takhtalitu binasi fa inna dhalika yuhzinuhu. Fa fi hadal hadisi naha s.a.w. al qawma idha kanu salasatan ayatanaja iznani duna salisi min ajli ihzanihi. Fa idha takalama rajulani wa ma'ahuma asalisu wasara yastumani hadha salisa alanan falashakka anna hadha ashaddu ihzanan lahu li'anna fi halatit tanaji yakulu rubbama kana yatakallamani fiya au fi ghairi idhan raf'u sawti bisabhihi wasatmihi haramun li'anna ashaddu ihzanan lahu fasara addabitu fi kiasil illati makana al-maqisu awla bil-hukmi min maqisi alaih. Contoh yang keempat, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tiga orang, maka tidak boleh bisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga. Termasuk bisik-bisik ini adalah berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang yang ketiga. Ada dua orang, dua Jawa, satu Sunda, terus kemudian ketiganya faham bahasa Indonesia, Akan tapi kemudian dua orang yang Jawa ini kemudian bicara dengan bahasa Jawa dan orang Sundanya padahal enggak tahu bahasa Jawa sama sekali. Maka itu semakna dengan berbisik-bisiknya. Itu sama dengan bisik-bisik, sama persis. Apa sih bisik-bisik? Enggak tahu apa yang diomongkan oleh dua orang. Itu kan hakikat bisik-bisik. Maka ketika ini pakai bahasa yang tidak difahami, yang ketiga sama. Sama persis atau ya mirip sekali. Hatta tahtal itu sehingga kalian bercampur dengan banyak orang. Karena bisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga itu yuhzinuhu, menyedihkan dirinya, menyusahkannya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW melarang al-qawma, ya, melarang kita jika salah satan berjumlah tiga orang, kok dua orang yang berbisik-bisik duna salis tanpa yang ketiga. Ilahnya min ajli ihzanihi, karena menyedihkannya, menyusahkannya. Faidha takala marajulani, maka jika berkata-kata dua orang dan ada yang ketiga, wasara, kemudian dua orang tersebut mencaci maki yang ketiga alanan dengan terang-terangan, maka tidak syak rasanya ini lebih menyedihkan lagi, lebih menyusahkan yang ketiga. Karena kalau dalam kondisi bisik-bisik, orang yang ketiga itu cuma batin berkata dalam hatinya, rubama kana yatakallama nifiyah. Orang ini bisik-bisik, boleh jadi dua orang ini ngomongnya aku, membicarakan tentang diriku, namun firaili, atau ada kemungkinan juga dia ngomongin orang lain, namun saya tidak boleh tahu. Jadi menyakitinya itu ada dua, masih mungkin, ya masih mungkin, mungkin ngomongin saya, mungkin ngomongin orang lain. Nah kalau dicaci maki ya jelas, nah, itu ditujukan pada saya jelas, ya. Maka pasti kalau bisik-bisik cuma mungkin, mungkin ngomongin saya, mungkin ngomongin orang lain. Kalau dicaci maki ya jelas ini ditujukan pada saya. Maka asyaddu tahriman. Idan jika demikian, maka rafu shaut, teriakan bisa berisi caci maki, wasatmi dan caci maki hukumnya haram karena dia lebih menyusahkan. Pasal maka jadilah ad-dhabit, ya, batasan atau parameter ukur atau definisi, ya definisi saja. Pasal ad-dhabit maka definisi kias ilah adalah setiap kias yang makis kasus cabangnya itu lebih utama untuk mendapatkan hukum tersebut daripada makis arek. Kemudian kias sudalala. Kalau ma'alif wasani malam yujib at-ta'lilu hukman fihi lakinnahu dalilu fayustadalu bin nadhiri al-mu'tabar syar'an ala nadhirihi fayu'tabar kakaulina malu sabi talzam zakatu kabalirin ay linnumuwi. Yang kedua, malam yujib adalah kias yang at-ta'lil ilah itu tidaklah mewajibkan, mengharuskan hukman, ya, hukum yang sama. Lakinnahu dalilu, akan tapi sekedar menunjukkan hukum yang sama. Faistadalu maka digunakanlah dalil bin nadhir dengan barang yang semisal, yang mu'tabar, yang diakui secara syar'i, ala nadhiri, digunakan dalil untuk barang semisalnya. Fayu'tabar lalu disamakan. Contohnya hartanya anak kecil yang belum balig wajib zakatuhu, dikeluarkan zakatnya sebagaimana hartanya orang yang balig ailinumuwi, karena sama-sama berkembang. Asyara rahimallahu fi hadil abiyati salasati ilal qismi sani min aqsamil qiyasi wa qiyasud dalalati. Faqiyasud dalalati huwa ayakunal hukmu fil maqisi nadhiral hukmi fil maqisi alaih ay huma sawa'un fa istadalu bihada ala nadhirihi wa alaihi fayakunu qiyasud dalalati at'afa min qiyasil illati li anna il illah fi qiyasil illah mujibatun lil hukmi. Wa amma kisud dalalah fa inna dalila mujawizun lil hukmi ay mujawizun linaqlil hukmi min maqisi alaihi ilal maqisi bi anahu nadhirun bi nadhirihi walaysa kadalatil illati id minal jaizi ayakuna lihadhan nadhiri ma'nan khasan yamna'ul ilhaqa wa wa ghairu ma'lumin lana. Misaluhu qa'lal mu'alif ya, malusabi talzam zakatuhu ikhtalafa alul ilmi rahimahullah fi hukmi zakati fi mali sabi hal tajibu amla amma zakatu fi malil balighi fa wajibatun bil ittifaq bittifaqi fa idha qala qa'il fi kiasi mali sabi fi wujubi zakati ala malil balighi fi wujubi zakati wal illatu annumu fakulun minhuma malun namin fasimar wal ghanamu wal ibilu wal baqaru wa urudut tijarati tajibu zakatuha idha kanat li balighin fatajibu zakatuha idha kanat li sabiyin wal illatu annumuhu amma idha kulna innaha sabitatun binasi huwa sahihu falahajata lil qiyasi wa zakatu fi mali sabi wa jibatun bin nasi li anna zakata haqqul mali kama warata dalika fil kitab qala ta'ala khud min amwalihim sadaqatan walam yakul khud minhum wa bidhalika aydan waratat as-sunnatu fa fi hadisi mu'adin al-muttafaqi alaihi qala lahu an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam hina arsalahu ila al-yamani a'limhum anna Allah farada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim wa qala Abu Bakr kama fi sahih Muslimin fi hadis riddati wallahi la uqatilanna man faraqa baina salati waz zakati fa inna zakata haqqul mali fa wujubu zakati fi mali safi wal majnuni bin nasi. Lakin law an ahadan tawakal istidlala bin nasi wa qal ana uridu an utbita dalika fil qiyasi aidan fa innahu yakulu awjib az-zakata fi mali safiyi qiyasan ala wujubi zakati fi mali balighi fi jami'i wujudin numui fi kullin minhuma. Misalan akhar ala qiyasi dalalati qala ta'ala innal ladina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara fa ja'a insanun wa shariba min ma'il yatimi aw iktasa bi sawbihi dhulman fa da aidan yahrumu wa in kanatil ayatu fil aqli fasurbu misluhu wa libas misluhu wa hadha qiyasu dalalatin li'annahu istidlalun bin nadhiri ala nadhirihi. Penjelasannya mu'alif mengisyaratkan dalam tiga bait di atas jenis kedua dari kias, yaitu kias dalalah. Apa itu kias dalalah? Kias dalalah adalah hukum untuk makis perkara cabang itu semisal dengan hukum dalam makis alaih perkara asal. Artinya dua perkara tersebut kita nilai sama persis. Fa istadalu maka digunakan dalil bihadza adanya hukum untuk masalah ini ala nadhirihi untuk kasus yang semisal. Wa alai berdasarkan keterangan di atas maka kias dalalah itu lebih lemah daripada kias illah. Karena kalau kias illah, karena illah dalam kias illah itu mujibatun lil hukmi, mengharuskan untuk diberi hukum yang sama. Karena minta bil aula. Adapun kias untuk kias dalalah maka dalil yaitu ilah di sini cuma mujawiz lil hukmi, membolehkan untuk kemudian diberi hukum yang sama. Kalau tadi mujibah, mengharuskan. Kalau ini cuma mujawiz saja. Oleh karena itu lebih lemah. Artinya mujawizun membolehkan untuk memindah hukum dari makis aleh ke makis, karena dia itu semisal dengan semisalnya. Walaysa kadalalatin illah, beda dengan qiyas illah. Fa'ina id minal jais, karena dimungkinkan ayakuna lihadan nadhir, barang semisal ini itu mengandung maknan khas, makna tertentu yang nau al-haq, yang menghalangi untuk disamakan. Bahwa khair maklumilana, dan itu tidak kita ketahui. Dimungkinkan kasus asal ini, kasus asal, al-asal di sini, dia punya ini satu hal yang menyebabkan dihukumi demikian, yang itu tidak ada di kasus apa cabang. Nah, karena itu statusnya cuma mujawiz lil hukmi, karena kita tidak bisa memastikan 100%. Dan beliau contohkan adalah contohnya mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah dewasa, yaitu sama-sama wajib dizakati, karena punya kesamaan di mana harta tersebut sama-sama berkembang, sama-sama semakin bertambah banyak. Ya, aslinya para ulama berselisih pendapat tentang hukum zakat dalam harta anak kecil, apakah wajib ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan wajib, ini akan tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Adapun zakat untuk harta orang yang dewasa, maka wajib dengan sepakat ulama. Faidakala qail, maka jika ada orang yang mengatakan dikiaskan harta anak kecil yaitu wajib dizakati ala malil balil, dengan harta orang yang dewasa itu wajib dizakati, wal ilatu, dan ilahnya adalah anumu, berkembang, karena setiap dari keduanya adalah malun namin, harta yang bertambah banyak, asimar, buah-buahan, kambing, unta, sapi, barang-barang perdagangan, tajibu zakatwa, wajib dizakati jika dimiliki libalirin, orang yang dewasa, maka wajib dizakati izakan lisobien, jika dimiliki anak kecil. Contohnya dimiliki anak yatim, itu dimiliki anak kecil. Walilatun numu, dan ilahnya sama, yaitu numu, berkembang semakin banyak. Amma idza qulna, adapun jika kita katakan inah tsabitatun binas, bahasanya zakatnya harta anak kecil itu kita tetapkan dengan nas, wa huwa sahih, dan itu benar, maka tidak perlu pakai kias-kias. Karena mengatakan ilah zakat itu numu itu dibantah oleh dhahiriyah. Benar. Ilah zakat itu anumu, karena ini ilahnya, ingat, ini ilahnya ijtihadi, bukan ijma, bukan ini bukan nas. Nah, dibantah oleh Zahirah, semacam nanti kan ulama sepakat tidak ada zakat dalam tanam-tanaman untuk kemudian apa? Ya, dari hasil bumi. Kok tanam-tanaman saya sayur-sayuran. Maksud saya sayur-sayuran. Sama sepakat enggak ada zakat, dayem zakat ini. Ketika dipanen enggak seperti kemudian yang lainnya, tanaman maka pokok misalnya. Lama sepakat enggak ada. Dan itu berkembang. Dan juga Nabi mengatakan tidak ada zakat untuk kuda. Orang untuk punya kuda 100, 200, 500 tidak ada zakatnya. Padahal ya berkembang. Maka kalau bersaing dengan nas ya, tentu itu lebih baik. Bahwa sahih fala hajat lil qiyas, maka tidak perlu kemudian pakai qiyas. Kata beliau, zakat untuk harta anak kecil itu wajib dengan nas, karena zakat adalah hak harta. Sebagaimana terdapat dalam fil kitab dan Al-Quran, Allah berfirman, khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Zakatan zakat. Jadi harta, Allah tidak mengatakan ambil dari mereka. Berarti orangnya yang dilihat. Allah mengatakan khudz min amwalihim. Jadi yang dilihat adalah hartanya. Harta tersebut sampai nisab atau belum, udah hal atau belum, sudah. Yang dilihat bukan orangnya, namun hartanya. Wabidzalika, dan dengan hal tersebut, ayat dan juga waroda terdapat sunnah dalam hadis Mu'ad, maksudnya hadis diutusnya Mu'ad, bukan hadis yang dibawakan oleh Mu'ad, karena hadis ini dibawakan oleh Ibnu Abbas al-Mutafak alaih. Dia kan membuka di Imam Muslim, nanti mengatakan pada Mu'ad ketika mengutus Mu'ad di Yaman, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka, mewajibkan untuk mereka zakat dalam harta mereka, diambil dari orang kaya, fatratu kemudian dikembalikan pada orang miskin. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Muslim, dalam hadis menceritakan tentang riddah, gerakan pemurtatan sesudah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Maka wajibnya zakat dalam harta anak kecil, anak yatim atau orang gila adalah dengan nas. Jadi Syaikh Utsaimin memilih pendapat jumhur ya, yaitu ada harta zakat untuk anak yatim atau orang gila, dan dalil tentang hal tersebut adalah nas, Quran dan hadis. Alakin akan tapi, seandainya ada seorang itu dia tinggalkan berdalil dengan nas, dan dia mengatakan saya ingin usbit menetapkan wajibnya hal tersebut dengan qiyas aidan, maka dia akan mengatakan wajibkanlah zakat dalam harta anak kecil, karena dikiaskan dengan wajibnya zakat dalam harta orang yang balig, dijamik, karena ada yang menyatukan, adanya kesamaan di antara keduanya, yaitu wujud nunmu, adanya sifat berkembang dalam setiap dari keduanya. Contoh yang lain untuk kias dalalah adalah orang yang makan harta anak yatim, zulman dengan zalim, hanyalah mereka makan dalam perut mereka naran api. Maka kemudian ada orang yang syariba, minum dari air milik anak yatim, atau mengambil pakaian, mengenakan pakaian bisaubi dengan mengambil pakaian milik anak yatim zulman secara zalim, maka ini juga haram. Bayangkan meskipun ayatnya adalah tentang makan, fasurbu mislu, maka minum ya semisal, libas memakai pakaian juga semisal. Ini semisal. Beda kalau membakar. Kalau membakar atau menghancurkan, tak pukul, tak hancurkan, tak bulldozer, nah, maka itu asyad. Dan kalau pakaiannya diambil, kemudian jatah minumnya yang jadi haknya diambil, dirampas secara zalim, maka itu semisal. Fadha kias dalalah, ini kias dalalah. Ini kias dalalah da istidlal berdalil binadir barang semisal dengan semisalnya. Kias sabah, kias kemiripan. Wasalisu alfaru alladhi taraddada mabayna aslaini i'tibaran wujida. Fal yaltahik bi ayyi dhaini aktsara min ghairihi fi wasfi alladhi yura. Fa yulhaq araqiku fil itlafi bil mali la bil huri fil awsafi. Yang ketiga adalah alfar kasus cabang adalah yang tarot dada yang dia ragu-ragu bainal asla ini diantara dua kasus asal. Ini ada satu kasus cabang. Ini mau disamakan dengan yang itu, yang A, apakah disamakan dengan yang B? Iktibaran untuk disamakan wujida, nah, keduanya ditemukan. Mau disamakan dengan A, ya ada kemungkinan. Disamakan dengan B, ada kemungkinan. Maka gimana faliyatahik? Maka samakanlah bi'aidaini dengan mana saja di antara dua hal tersebut yang aktara lebih banyak kemiripannya, minirai daripada yang lainnya, fi wasfi dalam kemiripan sifatnya, aladhi yura yang bisa dilihat. Contoh, yulhaq disamakanlah budak fi itlab, ketika kemudian dia di rusak, misalnya ada orang yang kemudian menganiaya, apa, memotong tangannya misalnya, mematahkan kakinya misalnya, maka disamakan bilmal dengan harta. La bilhur tidak disamakan dengan orang merdeka, fil awsafi dalam sifatnya. Nah, budak ini mungkin kita samakan dengan manusia, mungkin disamakan dengan barang. Nah, yang lebih banyak titik kesamaannya itu dengan barang, gitu katanya. Penjelasannya, hadza wal qismu tsalisu min aqsamil qiyasi wa huwa qiyasus sabah wa huwa at'afu anwa'il qiyas. Wa qiyasus sabahi huwa taraddudul far'i bainal asli aslaini mukhtalifaini fil hukmi falyalhaqu bi aktsarihima syabahan. Faraki kuyusbu al-hura fi hukuki lai azza wa jal. Fatahidu wa syahadatu li rasul bi salati wa ikamatu salati wa siyamu wajibatun alaihi. Amma zakat wal hajju fala li annahu laysa lahu malun. Wa kadhalika yusbihu arqiqa al-bahimata fi kaunihi yuba' wa yustara wa yurhanu wa yuhabu wa yuqafu. Fa'idha utlifa ay qatalahu rajulun khata'an fahal yudmanu bidiyati kiasan ala huri aul bil qimati kiasan ala al-bahimati. Naqul fi dhalika tafsil. Fafi babil mu'awadat najitu anahu aktaru sabahan bil bahimati, li'an al-hura la yumkinu ayuba' wala yurhan wala yuwaq wala yuqaf. Fafi babil ibadati asbab bil huri. Wal mas'alatu al-an laysat mas'alata ibadatin, walakinna mas'alatu dhamanin wa mu'awadatin. Fa idza utlifa al-abdu wa qaranna bainal huri wa bainal bahimati wajadna annahu aqrabu ilal bahimati fi babil itlafi. Wa ala hadza fa yutmanu bil qimati fatakunu diyatuhu qimatahu sawa'un kanat misla diyatil huri aw aqalla aw aktara. Ya, inilah kias yang jenis yang ketiga dari, yaitu kias sabah, kias karena kemiripan. Ini adalah jenis kias yang paling lemah dari tiga jenis kias yang ada. Definisi kias sabah adalah taradud, ragu-ragu kasus cabang. Kita ragu-ragu di antara dua asal yang berbeda dalam masalah status hukumnya nanti. Maka disamakan dengan yang paling banyak sabahan sisi kemiripannya. Contohnya dalam masalah budak. Faraqiq maka budak itu mirip dengan orang merdeka dalam berkenaan dengan hak-hak Allah. Wajibnya bertauhid, bersyahadat untuk rasul, bahasanya dia adalah birsalah adalah seorang rasul. Menegakkan sholat dan berpuasa adalah wajib alaihi atas budak. Adapun zakat dan haji maka tidak ada kewajiban budak untuk melaksanakannya. Karena zakat dan haji itu wajib jika orang itu punya harta. Li'ana ulai salahu malun, dan budak itu tidak punya duit, tidak punya harta. Wa kadzalika yusbi'u arqiq. Akan tapi budak itu mirip dengan bahimah dengan binatang ternak. Jadi mal tadi maknanya binatang ternaknya. Warakiku fil itlafi fil mali di bait syair tadi. Warakiku fil itlafi fil mali. Maka disamakan dengan mal, dengan binatang ternak. Karena orang Arab terkadang menyebut binatang ternak dengan mal. Jadi mal dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya binatang ternak. Semacam dalam hadis istisqa ada dua. Ketika Nabi salat Jumat, Nabi salat sedang khutbah, datang kemudian orang yang mengadukan kekeringan. Wahai Nabi, halakatil amwal. Di sana A'rabi itu mengatakan, wahai Rasulullah SAW, halakatil amwal. Wahai Rasul, binatang ternak pada mati. Karena kekeringan, tidak ada rumput yang mau dimakan. Dikatakan apa? Halakatil amwal. Mal-mal pada mati. Karena terkadang orang menyebut menggunakan kata-kata mal itu maknanya adalah binatang ternak. Mirip dengan binatang ternak, yaitu juga bisa dijual, bisa dibeli, bisa digadaikan, bisa dihibahkan, dan bisa diwakafkan. Faida utlifa, maka jika kemudian utlifa dirusak, artinya kota lahu dibunuh oleh seseorang khotoan tanpa sengaja, faliut manu, maka apakah dia mengganti, memberikan ganti rugi bidiati dengan diat 100 ekor unta dikiaskan dengan orang yang merdeka, ataukah dengan harga budak itu? Harga budak ini jika dijual di pasar budak berapa harganya? Harganya 150 unta misalnya, malah lebih banyak. Kiasan alal bahimati, karena dikiaskan dengan binatang. Kalau kita bunuh sapi orang, maka kita ganti dengan harga sapi ini. Nakul, kami katakan tentang hal tersebut perlu rincian. Jika masalahnya adalah masalah mu'awadah, masalah tukar-menukar, masalah tukar-menukar itu ya masalah ini, jual-beli dan sebagainya. Jika dalam masalah mu'awadah, maka kita lihat budak itu aksaru sabahan, lebih mirip dengan binatang ternak. Karena orang merdeka tidak mungkin ayuba dijual, digadaikan, atau diwakafkan. Akan tetapi kalau dalam masalah ibadah, budak itu lebih mirip dengan orang merdeka. Jadi budak itu mirip mana? Binatang ternak atau orang merdeka? Fihi tafsil jawabannya. Kalau masalah mu'awadat, masalah mu'amalah, mirip ya, bahimah. Kalau masalah ibadah, hak Allah, maka mirip orang merdeka. Nah sekarang budak dibunuh, masalahnya masalah apa? Kalau masalah tu'al'an dan masalah sekarang ini, itu bukan masalah ibadah, tapi dia masalah doman, ganti rugi. Berarti masalahnya masalah mu'awadat, masalah tukar menukar. Fa'idha utlifa al-abdu, maka jika ada seorang budak itu dibunuh dengan tidak sengaja, kemudian kita korona, kita bandingkan antara budak ini, kita bandingkan dengan orang merdeka atau binatang ternak, kita temukan bahasanya budak itu lebih dekat kepada bahimah binatang ternak dalam bab masalah itlaf dibunuhnya. Wa'alaha, berdasarkan keterangan hal ini, fayutmanu, maka ganti ruginya adalah bilfi mati, mengikuti harga budak tersebut. Maka dia membunuh budak adalah fi matahu, berapa harga budak tersebut. Baik harga budak itu semisal diat wanita orang merdeka, harga budak ini 100 unta mungkin, atau kurang, atau boleh jadi lebih. Sebenarnya demikian. Wala hadza falau kana al abdu al maqtulu saban qawiyan da ilmin wa aqlin wa muru'atin wa saykhan kabiran ajizan asamma abkam alatan al ghairi fa diyatu satakhlifu bainahuma ikhtilafan adhiman wa diyatu sapi qad takunu milyun narialin wa diyatu syekh al ajizi qad la Tata ada asrata rialat. Kalau kana hadza baina huraini lam takhtalif adiyatu kilama mi'atun minal ibili. Berdasarkan keterangan di atas, maka seandainya budak yang dibunuh itu adalah masih muda, kuat, dia seorang yang pintar, ba'aklin yang cerdik, muru'atin, orang yang punya kehormatan, orang yang ya, punya sopan santun, menyenangkan orang yang punya, karena dia itu punya tata krama, dan rata-rata budak itu enggak punya padahal. Jadi ya, asal-asalan juga ini ngomong cepat-cepat dan sebagainya. Nah, kok dia punya muru'ah? Tentu kalau lain jika budaknya adalah sekon kabiron, sudah tua sekali, ajizan, sudah tidak bisa di, sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa apa-apa, asom maafkan, sudah dia budak tuli, asom dia tuli, abkam, nah, bisu, alatan alal ghair, nyusahkan orang lain, tergantung sama orang lain, sudah. Nah, dia bergantung pada orang lain, karena dia enggak bisa apa-apa, dia ajis, ya gimana dia mau kerja, ya dia tergantung dengan orang lain. Maka dianya setah talib akan berbeda dengan ikhtilafan adiman, perbedaannya sangat jauh, sangat kontras. Maka dianya budak yang masih muda boleh jadi misalnya 1 juta riyal, sedangkan dianya syekh al-ajis, orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, boleh jadi kotla tetap ada tidak sampai 10 riyal. Seandainya ini adalah bainahuwa, ini adalah dua orang yang merdeka, anak muda dibunuh ataukah orang tua enggak bisa apa-apa dibunuh, maka apa diatnya? La tahtalif adiyatu, maka diatnya enggak berbeda, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Wa hunaka mas'alatun ukhra tata'alaku aidan fi raqiqi at-talifi wa yadiyatu ajzaihi hal tunsabu ila qimatihi kanisbati diatil huri au annaha bi qimati aidan. Naqul hadhil mas'alatu fi khilafun fa naqul idza kana al-udwanu ala ma duna nafsi fi mawdi'in lahu muqaddaran minal huri falau hukmun wa idza kana fi mawdi'in ghaira muqaddarin minal huri falau hukmun idza kana fi jarahatil batni wal batnu laysat atwan maqtu'an fa hadha yuqaddaru bil qimati wala syakka fa yuqawwamu al abdu saliman min hadhil jinayati wa yuqaddaru musaban biha wa ma bainal qimataini huwa aslul jinayati. Fa'idha kana ghaira majruhin yusawi asrata alafin fa'inana nu'tihi lil yadi khamsata alafin li'ana diyata yadil huri nisfu al-qimati sawa'un naqasa khamsata alafin au aqalla au aktara. Fa'idha kulna bil qimati fa'inana nu'tihi mana kosok kimatahu walau kana aktar min diyatil huri. Misal dalika hada abdun kimatu asu alafin falama kuti'at yadu al-yumna fara wa yusawi ila al-faini fa'alal qawli bi'ana yukaddaru bimana kosok min kimatihi umuman nu'tihi samaniyata alafin wa'alal qawli bi'an nansibahu nisbata yadil huri ila diyatihi nu'tihi khamsata alafin walau kuti'at yadul yusra idha kulna bi annana nu'tihi an-nisbah fa inana nu'tihi nisfatiyati khamsa alafin wa idha kulna innana sanu'tihi bi kudari ma naqasa min kimatihi nadharna wal yadul yusra laysat fil kimati kal yadul yumna bahwa al-an yusami asrata alafin wabakda qat'i yadihi yusawi sama niatan fanu'tihil yadi alfaini wassahiu fi hadil mas'alata fi hadil mas'alati anna diyata a'ba'ihi tunsabu ila qimatihi li'anal juz'a kalkuli kama anana na'tabir diyatahu qimatahu finansihi kadalika na'tabir diyatahu binisbati li'a'ba'ihi ma naqasa min qimatihi. Di sana ada masalah yang lain berkenaan juga dengan budak atalif yang dirusak. Kalau tadi dirusak jiwanya sehingga mati, ini dirusak anggota tubuhnya, yaitu diat untuk anggota ajza, anggota tubuh budak. Maka di sini ada dua pendapat ulama. Hal tun sabu ilaki mati, yaitu disamakan ilaki mati harganya itu disamakan dengan kanis berarti diatil huri, disamakan dengan diat anggota badan orang merdeka. Ini pendapat yang pertama, disamakan dengan diat anggota badan orang merdeka. Yang pendapat yang kedua, ana bil qimah aidon, diukur dengan harga budak. Cara mengetahuinya dengan selisih. Dengan selisih. Budak sehat berapa? Terus ini kemudian ada orang matahkan tangan budak tersebut. Maka harga budak yang patah tangannya, seandainya budak ini patah tangannya, kalau dijual berapa? Selisihnya berapa? Nah itu diat harga. Ini ada dua pendapat, ada dua cara mengukur, dan itu adalah dua pendapat. Nah kul kita katakan masalahnya ada khilaf, ada perselisihan. Idzakan al-udwan, jika tindakan melampaui batas itu ala maduna nafsi, yang tidak sampai membunuh itu, fi maudhi'in lahu muqaddarin minal huri falau hukmun, di tempat yang lahu muqaddarin minal hukmi bisa disamakan dengan orang yang merdeka, maka punya hukum sendiri. Wa idzakana fi maudhi'in, akan tapi jika di satu tempat di anggota tubuh yang tidak bisa disamakan dengan orang yang merdeka, maka falah hukmun, maka punya hukum yang lain. Idza kana fil jarahatil batni, misalnya jika melukai perut, dan perut itu laisat adwan maqtu'an, bukanlah anggota badan yang bisa dipatahkan, dipotong. Maka kalau anggota badannya semacam perut, ya, lukanya itu yang tidak bisa, bukan anggota badan yang bisa dipotong, maka hukumnya adalah ketentuannya yukodar bilkin mati wala syakka. Maka diahnya adalah dihitung bilkimah dengan harga wala syakka tanpa ragu. Artinya ya satu-satunya cara ngitungnya adalah seperti itu, dengan harga. Maka yukawam, ditaksirlah budak itu saliman jika sehat dari hadil jinayat, dari luka tersebut. Wayukodar, dan ditaksir musoban dia jika dia terkena terkena luka tadi. Gimana kalau budak ini itu ketika sehat harganya berapa? Kalau ini kemudian perutnya itu kemudian pernah ketusuk, kemudian ada cacatnya, sudah sembuh, harganya berapa? Ma bainal qimata ini huwa aslul jinayati. Maka di antara selisih di antara dua harga tersebut itu adalah aslul jinayah. Itu adalah ya, diat untuk jinayah tersebut. Misal idza kana ghairu majruhin, jika dia tidak kena luka, maka harganya asrah alaf, 10.000. Fa'ina nanu'tih liliyadi, ingat kalau sebelumnya diat anggota badan orang merdeka itu adalah separuh harga budak, separuh seandainya orang tersebut jadi budak. Tangan, ini kalau kata beliau di sini itu anggota badan orang merdeka itu diatnya itu setengahnya seandainya dia jadi budak. misalnya ada budak yang apa, bayar madroh yang tidak kena luka, harganya 10.000. Kemudian tangannya ini, tangan budak ini dipatahkan oleh orang, ada orang yang dolim sama dia. Fa'ina nanu'tihi, maka kita berikan pada untuk budak ini, lihat di untuk tangan budak ini 5.000, karena dia yadil huri, dia tangan orang merdeka adalah separuh harga harga budak. Baik kurang dari 5.000 atau kurang atau aktar atau lebih. Ini jika kita berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu dengan nisbah. Jika kita mengambil pendapat-pendapat yang pertama, tadi kan ada dua cara. Pertama, disamakan dengan orang merdeka, disamakan dengan orang merdeka. Yang kedua, selisih harga. Kalau kita ngambil pendapat disamakan dengan orang merdeka, maka apa? Ada budak tangannya dipatahkan, harga budak ini keseluruhan 10.000. Harga tangan untuk orang merdeka separuhnya budak 5.000. Maka kita pakai pendapat apa tadi, disamakan dengan orang merdeka, maka apa, berarti sama 5.000. Tangan orang merdeka 5.000, maka tangannya budak dipatahkan, maka juga 5.000. Beda kulna bil qimah. Namun jika kita pakai pendapat yang kedua, yaitu dengan selisih harga, fa inana nutihi mana qasa qimatahu walau kana aksar min diyatil huri. Jika kita berpendapat ukurannya adalah selisih harga, maka kita berikan untuk tangan tadi seharga yang mengurangi harganya, senilai dengan yang mengurangi harganya, meskipun boleh jadi lebih banyak min diyatil huri daripada diyat tangan orang merdeka. Ini budak ini seandainya dia sehat, harganya misalnya 20.000, tangannya patah, maka jatuh harganya, karena tangan kanan, jatuh harganya cuma jadi 10.000. Maka kalau kita berpendapat dengan selisih, maka diatnya adalah 10.000. Padahal kalau tadi masih 5.000. Kalau misalnya harganya budak ini 10.000, dan misalnya harga budak ini 10.000, misalnya 10, kalau kemudian tangannya patah, biar sama dengan contoh yang pertama tadi, nah, kalau tangannya patah maka jatuh harganya cuma jadi 2.000, selisihnya berarti 8.000, ya maka harga tangan, diatnya tangan 8.000. Padahal tadi, kalau yang tadi harga budak 10.000, terus harga tangan yang patah itu 5.000. Ini hasil khilaf. Hasil khilaf. Boleh jadi kemudian nanti melebihi daripada diat orang merdeka. Misal dalika, contohnya ada budak harganya 10.000. Falama kuti'a, tatkala dipotong tangannya yang kanan, maka la yusawi ila alfaini, tidak ada harganya kecuali 2.000. Fa'alal qaul, jika kita berpendapat dengan yukoddar bimana kosomin kimati umuman, kita mengambil pendapat apa? Yukoddar, ditaksir dengan apa yang mengurangi harga budak tersebut umuman, secara umum. Jika kita berpendapat dengan apa? Selisih harga. Maka nukti, kita berikan untuk tangan ini diat 8.000. Akan tapi wa'alal qaul, jika kita berpendapat, kita nansi bahu nisbatal yadil huri, kita samakan dengan diat tangan orang merdeka, maka apa, diat untuk tangan budak tadi khamsata alaf, adalah 5.000. Seandainya kuti'at, yang terpotong dah tangan kirinya, maka jika kita berpendapat nukti nisbah, memberikannya lah, memberikannya sama dengan orang merdeka, maka kita berikan nisfa diat separuh setengahnya diat. Itu berarti karena di harganya 10.000 berarti 5.000. Ini tetap 5.000. Akan tapi inana sanutihi, jika kita berpendapat kita berikan biqadri mana qasam min qimatihi, kita berpendapat dengan selisih harga, nazarna, kita perhatikan. Kita lihat tangan kiri tentu harganya fil qimah dalam harga tidak sama dengan tangan kanan. Ya. Ketika dia utuh dia 10.000. Tangan kirinya patah. Al-an yusawi harganya bahwa al-an yusawi asra alaf. Aslinya dia harganya 10.000. Ba'da qat yadihi, setelah kemudian tangan kirinya dipotong, maka harganya 8.000. Kalau kita berpendapat fanuti, maka kita berikan untuk diatnya tangan 2.000. Kalau kita berpendapat dengan selisih harga, maka tangan kiri cuma 2.000. Kalau kita berpendapat dengan apa? Dengan disamakan dengan tangan orang merdeka, maka 5.000. Paham kan? Well, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengukur dengan selisih harga dan ada yang mengukur dengan disamakan dengan anggota tubuh orang merdeka. Mana pendapat yang rajih? Wasah pendapat yang dirajihkan dalam masalah ini, diat anggota tubuh budak tunsabu ila qimatihi. Itu adalah melihat selisih harga budak. Dalilnya karena hukum bagian ya kalkul, sebagaimana keseluruhan, sebagaimana kita nak tabir menganggap diatnya budak adalah harganya finapsihi, berkenaan dengan nyawanya, dan dengan nyawa harganya adalah apa, diatnya adalah harganya, maka diatnya binis batili akda untuk anggota tubuh, maka mana kosong mingki mati adalah selisih harganya. Itu jika tangan atau misalnya kan, tapi kalau perut misalnya tadi luka-luka perut, maka hukumnya satu, yaitu apa, yaitu selisih harga saja. Dan sallallahu alaihi wasallam.